Merci. Mao Moupi. Quoi? Bang. Ah, merci. Mao Routi. Encore un. Apa sih? Bagi dong. Bagi apa? Entoto. Apaan? Entoto. Yang mana? Lihat dong dik yang abang tunjuk. Jangan diem bengong melempem. Abang kagak suka jeruk. Abang pengen kue apem. Adik-adik aja nih si abang, hari begini leh minta kue apem. Cariin dong. Lu ngidam bang? Kale. Bukan gue yang ngidam, lu yang ngidam. Bang. Bawel. Abang ngidam. Kale. Bang. Apa sih? Abang sakit. Udah tahu. Kalau apem tuh udah habis, bawa sini kue serabi. Ya bang, kue serabinya udah angus. Ya kenapa dikasih yang angus? Biarin deh bang, kan yang penting rasanya bang. Rasanya apa?